Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan dan pengajian pada saat ini Allah memberikan hidayah dan barokahnya sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi umat manusia, umat masyarakat jami'al alamin. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian saat ini merupakan hal yang sangat prinsip. Karena ngaji di sini bab ini bab madhepi ati. Bab menghadapnya hudurnya jiwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paling prinsip hadirin wal hadirat. Apapun bentuk ujian atau ibadah kita, walaupun sundul jagat, ini dituntut madep. Karena kita menyembah. Karena menyembah Allah harus madep kepada Gusti Allah. Itu tidak pandang bulu, 100% harus madep. Ini yang paling penting. Makanya kita ngaji, walaupun berat harus ngaji. Walaupun abote apa ya harus datang, harus betul-betul diperangi. Ingat lo ya, hidup ini hanya sesaat lo hadirin. Sebentar lagi kita pulang lo ya, hati-hati. Padahal umur yang kita gunakan sudah berapa puluh tahun sia-sia. Ya maaf, nampaknya ibadah, tapi hatinya mengungin hadir-hadir. Bahkan nampaknya seperti bagus, tapi hatinya jahat ini. Tuhan dilupakan itu jahat itu hadir-hadir. Kita akan lupa terus kepada Allah. Bahkan kita mengaku miliknya Tuhan, kita aku semuanya. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kok kita merasa punya apa-apa. Itu kan jahat itu hati kita ini. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tapi kita merasa punya apa-apa. Itu jahat. Miliknya Tuhan kita rampas. Walaupun nampaknya aku sudah haji, bukan milikmu. Itu pemberian Allah, jangan diaku. Itu nempel di dinding-dinding hati kita. Karena nempel, banyak yang nempel. di hati yang bagaikan kaca. Akhirnya tertutup. Sing ketok mung amali, yang nampak usahanya. Padahal lupa bahwa semua itu tidak ada. Itulah yang disebut hijab. Dalam pengajian yang lalu, al-haqqu laisa bimahjubin. Jadi Allah tidak ada yang nutupi. Allah gak kaling-kalingan. Mestinya kalau gak nutupi, menungso tembus ingatnya kepada Allah. Ora panggiling. Ngerti kalau kita gerak itu digerakkan oleh Gusti Allah. Ngerti kalau kita mampu itu dimampukan oleh Allah. Karena al-haqqu laisa bimahjubin. Tidak terhijab. Tapi semua itu nempel di dinding-dinding rohani kita. Ketika kita istighfar, nempel istighfar. Ketika kita menangis, nempel perasaan iso nangis itu so. Ketika kita mampu, perasaan itu nempel-nempel, sehingga sing nemplek iku mung kemampuan dirinya. Padahal Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Wa innamal mahjubu anta anin nazar. Terus bintinya, ilahi. Anin nazari ilahi. Jadi sing mengijab ya kita sendiri ini yang buta hati kita. Makanya mata hati yang buta itu mata sing kakean kaling-kalingan tadi. Mata yang tidak tembus tadinya tertutup itu. Nah ini hukumnya wajib bongkar rahasia ini. Sebab ada alasan apa mungkin kita bisa nyembah Allah kalau hati kita masih kena hijab. Dinding-dinding rohani yang suci ini terhijab, tertutup selain Gusti Allah. Sing sugi nemplek di hati. Sing alim merasa alim. Yang ahli tirakat, ngendelno tirakate. Mestinya manusia ini tidak mampu. Ya apa mungkin kita bisa sowan wonten ngersani Gusti Allah, bisa madep ada di hadapan Allah kalau dinding-dinding rohani ini masih terhijab. Ini loh pertanyaan yang harus kita jawab. Dinding-dinding rohani itu belum bersih. Masih banyak nafsu-nafsu yang menghijab dinding rohani kita. Maka ciri-ciri seorang hamba itu dia sangat bangga dengan kepapaannya. Seorang hamba itu bangga dengan kerendahannya. Seorang hamba itu bangga dengan perasaan dia merasa hina dina di hadapan Allah. Kesukaan hamba merasa di bawah. Kesukaan hamba dan ciri-ciri hamba Allah, dia senantiasa merasa menaruhkan harga dirinya. Semuanya untuk Tuhannya. Aku rendah, aku banyak dosa. Dia lebih memilih menangis daripada bangga dengan apa yang ia lakukan. Hadirin, sampun mekaten apa dereng kulo njenengan. Ingat nggih, Israel teko sewaktu-waktu hadirin. Kalau Israel datang di hadapan kita baru kita kaget. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur toh hadirin. Sudah kaset toh. Siapa yang nolong kalau begitu? Ini tolong diperhatikan. Karena ini sangat pentingnya. Dan ini sangat penting-penting sekali. Maka didawuhkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, kita cek ya. Walakad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta dan seterusnya itu la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ini didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelumnya. Jadi Rasulullah itu dipun paringi. Ya Muhammad kekasihku, Walakod uhiya ilaika, sungguh telah kuberitahukan, kuwahyukan kepadamu. Wa ilal ladzina min qablika, dan nabi-nabi sebelum kamu. Jadi sejak Nabi Adam ini harus menjadikan suatu gambaran, suatu perintah sing tegas. Bukan hanya kamu kekasihku Muhammad sing tak wahyoni. Nabi-nabi sebelum kamu, sebelum ada, ya ini sudah kuberikan. Apa dawuh Gusti Allah? Lain asyrokta layak batonna amaluka. Dipun nadawaken, jika engkau mempersekutukan Allah, jika kamu memandang aling-aling, gitu nggih. Jadi sing dimaksud enten di pengajian iki, kok ana wong mandeng aling-aling, tidak memandang Allah, itu termasuk menyekutukan Allah. Lain asyrakta. Jadi wong iku menyekutukan Gusti Allah, mandeng aling-aling. Contoh. Kebetulan jenengan ini seorang ulama utawa anak kiai. Terus nemplek di jeruni hati. Terus panjenengan merasa, aku anak ustad, aku anak pejabat. Terus timbul perasaan mulia. Niku jenenge syirik. Karena sing mulia Gusti Allah, kalau jenengan gak ono apa-apa nih, kok sing dipandeng sakliyane Gusti Allah. Niku. Saya ngaji di sini. Terus yang saya pandang itu perasaan, aku kiai ini, aku ustadz. Walaupun itu hanya sedikit. Jadi termasuk mandang hijab, otomatis minggu dengan Gusti Allah. Akhirnya mengendel, no, wong aku gusi kok, wong aku anak kiai ini. Terus duwe perasaan lebih daripada orang lain. Niku adalah menyekutukan sifatnya Allah yang maha luhur. Dia merasa dirinya juga luhur. Yang wis kaya ngoten, Allah mengatakan layah batonna amaluka. Mongko niscaya akan hapus amalmu. Sing kuwi bangga niku kobong. Jenengan bangga karo salat begini. Mboten usah ngenteni akhirat, ndak usah nunggu di akhirat. Sekali perasaan aku wis salat malam hancur saat itu. Wong jenengan bukan siapa-siapa, lahir gak nggawa apa-apa, kok rumangsa iso salat. Itu coba digerayai hati kita. Jenengan bangganya bangga apa ya? Bangga apa sekarang? Bangga ahli mujadah. Lalu kita bangga dengan ahli mujadah. Betul usah ngenteni ana di akhirat. Layah batonna amaluka. Wis ancur amal kula. Apa ini perlu dingejeni apa dibiarkan? Kalau jenengan biarkan ya dicoba saja wong padha ate mati ini kok. Untuk doa mati ini, silakan andalkan selain Allah. Yang bagus, yang delno bagusmu coba. Sing ahli istighfar, delno ahli istighfarmu. Sing jeruni hati, wis eling Allah, Allah delno perasaan mampu eling niku. Kita ndak bisa mampu kayak saya eling, kayak kati eling. Walaupun jenengan sudah khusuk, leburkan jangan di aku. Nah ini alat enggak ya alat topol ya segala macam ini. Hadirin, ibu yang saya muliakan, begitu saya khawatir terhadap diri saya, keluarga saya dan jenengan. Saya ingatkan, tar lagi mati kok pak, tar lagi tidak lama, karena dunia ini sangat cepat sekali. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ngaji, seperti tidak ada waktu panjang. Tar lagi ketemu 2 minggu, nunggu apa? Ingat ya, tolong jangan coba-coba memandang aling-aling. Sing tekun mujadah, adik bangga karo mujadah. Awas layah batonna amaluka. Busuk amalmu. Habis. Maka seorang wali, dia lebih bangga dengan kehinaan yang ia lakukan. Kehinaan yang menimpa dirinya. Seorang kekasih Allah, dia lebih bangga merendah di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang dicintai Allah lebih bangga berlinangan air mata, menetes dengan gemetar hatinya, walaupun kanan kiri mencecar, mencaci maki. Dia lebih senang menangis dibandingkan dia dengan boneka kebanggaan, boneka-boneka kemuliaan yang ia berikan pada Allah. Dia memilih perasaan zalim, perasaan hina. Seperti mbahnya Nabi Adam, senantiasa Rabbana dzalamna anfusana. Jangan tertipu loh hadirin hadirat. Jangan tertipu. Perjalanan hidup kita hanya sebatas pingpisan gitu. Setelah itu mati, tidak nak balenan mana. Jangan tertipu. Gede-gede ini hijab yo ilmu hadirin hadirat. A'dhamul hijab ya ilmu. Jadi sing duwe ilmu itu kadang-kadang lebih nemen niku, lebih kebacut. Ya kita-kita ini hadirin hadirat. Alasan ngaji Al-Hikam perasaan wis ono dhuwur. Awas layah batonna amaluka, rusak amalku lanjutkan. Jangan diandalkan. Itu hijab. Kalau begitu wala takunanna minal khosirin, dan tentu kula jenengan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Tapi sayang rune lek wis Israil teko hadirin hadirat. Yang datang banyak, teman-temannya datang menghormat, semua melayat, ya lahir begitu. Tapi kenyataan, maaf hadirin, wala takunanna minal khosirin, dan kenyataan kita ini tergolong orang yang rugi bila masih memandang hijab. Bagaimana keadaan kita? Jangan duduk di ruang ini dengan bangga hadirin. Jangan duduk di arena ini dengan merasa baik. Jangan tolong bantu kami. Kita merasa lebih hina, itu lebih baik. Semua nabi menangis. Semua nabi berpangkat perasaan zalim di dalam jiwanya. Semua nabi, semua kekasih duwe perasaan rumongso hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Perasaannya mari dijaga. Mari dijaga. Hakikatnya ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita sudah demikian, aling-aling itu wis hilang. Dengan Daud, tazkiyatun nafsi aniradha ili wajibatun. Berseni aling-aling hijab sing nempel ono dindingnya hati. Sehingga manusia yang dipandang bukan Tuhannya, tapi sing dipandang aling-alingnya. Itu hukumnya wajib untuk dibersihkan. Lah kalau tidak dibersihkan gimana? Kamu tidak akan mampu menghadap Tuhanmu. Karena aling-aling itu menjadi musuh di dalam peribadatanmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau sekutukan sekali lagi. Jangan kau sembah selain Allah dengan sesuatu sesembahan apapun. Artinya, kalau kita menghadap Allah, saat menghadap langsung harus ada perasaan hina dina. Ketika kita menghadap kepada Allah, langsung hati kita dituntun rumongso nol, tidak ada apa-apa. Ketika kita sholat Allahu Akbar, lesan mengucapkan Allahu Akbar, hati langsung merasa delosor, merasa rendah, merasa tidak memiliki apa-apa. Itu yang benar hadirin. Kalau kita kan tidak ada hadirin. Allahu Akbar aku imami, Allahu Akbar aku suci, Allahu Akbar Tuhan diingkari, minggu ngalor gitu. Ini yang harus kita pelajari ini hadirin. Semua sultan aulia, baik itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan As-Sadili, sampai Syekh Abu Yazid Al-Bastami dan seterusnya. Semua yang berpangkat ghaus ini senantiasa mendidik santrinya dengan perasaan leburnya jiwa, nol, tidak memiliki perasaan. Ketika mengatakan ya Sayyidi ya Rasul, langsung perasaan itu harus dilatih, nol, saya tidak ada, nol saya butuh, nol saya banyak dosa. Harus itu hadirin hadirat. Sudah demikian apa belum ini hadirin hadirat? Jangan berpakaian agama, jangan kopian kitab suci, tapi dalamnya kotor bukan suci lagi hadirin. Jangan. Nanti dibongkar kali Gusti Allah rahasia itu. Wa husila ma fis sudur. Dan akan dibongkar rahasia hati kita. Ternyata kita kalau tidak ngeji, mboten purun belajar, nanti khawatir. Kalau kita mati tahu dengan jati diri yang sesungguhnya. Hadirin, memang banyak musuhnya orang yang belajar ini, tapi harus sungguh-sungguh. Andaikan jenengan tahu hadirat-hadirat, pasti jenengan akan ikut ngaji bareng-bareng ini andaikan tahu itu. Tapi sayang, bahkan yang dekat pun tidak ada keinginan untuk belajar ini. Padahal ini sangat prinsip sekali. Ini kalau andaikan ngaji ini dipindah ke kota lain, apa tetap ngaji nama mboten jenengan? Terserahlah. Kita harus sungguh-sungguh, jangan berpura-pura di dalam perjuangan ini. Karena banyak teman hanya pura-pura kata berjuang, tapi ya nyatanya kosong. Kosong, mujadai lahir itu, jeruni kosong, tidak ada apa-apanya. Terutama saya dan keluarga saya. Ya, mari kita perhatikan, kita lanjutkan. Jadi, sing ngaling-ngaling ini, ya diri kita sendiri. Kalau Allah Maha Agung, tidak kaling-kalingan karena Allah Maha Suci. Tapi yang membuat hijab ya diri kita sendiri. Yang menaruh gambar-gambar dunia. Gambar-gambar amal. Didekek ono ing kocone hati. Sehingga yang nampak. Ya sing nampak itulah yang disembah. Ya yang nampak itulah yang dibanggakan. Mestinya seorang hamba bangga. Hanya Allah yang dibanggakan. Seorang hamba cinta. Ya cinta Allah lah yang dicintai. Tapi kita tidak demikian. Hadirin, kalau ingin bersih, ini didahulukan fa in arad tal wusula ilaika wa tukhula fi hadratihi dan seterusnya. Jadi lek ana wong kepengin resik atine, ya arad tal wusula ilaihi wa tukhula fi hadratihi dan suhud madhep ana ngersanipun Allah, ini kutumbuang apa? Ya nafsu nih sing ana di jero ati, aling-aling kalau kudu dibuang, harus dibuang itu. Sifat-sifat nafsu sing nempel-nempel yang panjenengan ketok kalau lunga kaji, ketok kaji ini kudu dibuang. Kalau panjenengan ahli wirid, ketok ahli wirid itu ndang harus dibuang. Kalau ndak dibuang nanti ndak bisa wusul itu. Justru itu jadi aling-aling. Ini perlu diperhatikan ini ya. Apa yang diperhatikan itu perasaan nafsu itu. Kudu dihitung-hitung diselidikin dia sing ngerugikan saya. Nah tentunya mboten cukup dengan itu, dengan mujahadah. Nah, kebetulan kok wirid ini kok diparingi tembus gitu loh, pas gitu loh. Di dalam akhidiyah atau dengan ya Sayyidi ya Rasul atau Allah Mayang. Tapi kalau tidak dibaca, ya mboten iso sebab sumber hidayah gitu kamu jadai sendiri. Kalau itu sudah bersih ya otomatis. Orang itu akan memandang Tuhannya. Karena aling-alingnya wis resik kalau wau. Ketika dia bangga dengan amalah setelah diresiki, akhirnya tembus. Oh semuanya itu Tuhan. Semuanya itu Allah. Di hatinya itu tembus perasaan seperti itu. Ya Allah, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Ternyata saya benar, saya adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Semua ini miliknya Tuhan. Bahkan ketika ingat, dia mengatakan, aku raiso iling, gak diiling Allah sendiri. Dadi sing nanduri ilingku ya Gusti Allah, duduk wiridku ya duduk diriku sendiri. Itu nanti ada kesadaran seperti itu. Nah, kalau sudah ada kesadaran itu, ya ini hadirin ada di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu didawuhkan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipendawakan wonten kitab niki. Kalau ada orang itu sudah berusaha ngilangi sing nek jerene ati hijab, kalau aku. Hijab itu nilainya jahat, Pak. Kebetulan kok aling-aling itu panjenengan rumangsa iso. Terus kebentur, akhirnya marah. Karena rumangsa iso. Tapi kalau hijab hilang, walaupun dilokno wong bodoh, dia itu tetap diam, memang saya bodoh. Kalau kita tidak ya, ngomong-ngomong kejentok purik nih, lha untuk diwaki dia untuk perjuangan kok sik purikan iki lha gimana ini? Iki dudune lek hijabe wakeh aling-aling kula niki. Ya, aku pengamal waki dia, aku berjuang, aku sadar kok kejentok purik. Nek purik niki dudune lek kotor hati kita ini. Kalau kita kenal Allah, semua itu Tuhan, semua Allah, ngapain kok berpengaruh ke hati kita? Hati kita itu hanya terpengaruh oleh Tuhan, titik Allah. Hanya itu saja. Kejentok purik, kejentok marah, mangkel kalau kancane. Jangan pura-pura, tidak ada mangkel. Karena semua itu Allah. Dan itu pasti jenengan diuji. Hati-hati nggih, ya tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Orang yang jiwanya itu bersih, jenengan misalkan wis berusaha seperti itu dengan mujadah Allahumma ya waqitu ya kat, langsung hati ini ditanduri, aku nol, ndak ada apa-apa, itu dirasakan di hati. Akal pikiran yang merasa-merasa itu didono kabeh, tidak ada, semua milik Tuhan. Itu dilatih. Ketika dia ingat Allah, hatinya saya ndak bisa ingat. Apa iso makhluk iling karo penciptae? Wong makhluk ora ono. Ya yang ingat ya Tuhan, ingat Tuhan. Allah ingat Allah. La ya'rifullah illallah. Wah, dia itu tadi tidak ada yang kenal Allah ya kecuali Gusti Allah dhewe. La ya'rifullah illallah. Karena sing roh Allah ya Allah dhewe. Lah kita, karena kita diberi sehingga kenal. Bukan karena kita iling iso iling mboten. Wong ajale kulo njenengan gak ono kok. Makanya nanti kalau sudah bersih, hati ini senantiasa terdengar hatif hawatif. Di jalannya hati ini senantiasa ada rasa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa hambaku yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tidak terpengaruh karo aling-aling. Wahai jiwa-jiwa yang tidak terpengaruh dengan dunia seisinya. Bukan berarti gak gelem sugi ngoten. Mboten. Silakan kaya, tapi jiwamu, pandanganmu harus kepada Allah titik. Seperti Nabi Sulaiman itu loh. Dunia semuanya dimiliki, tapi hatinya hadza min fadli rabbi. Semua ini milik Tuhanku. Saya ndak mampu apa-apa. Loh ini dirasakan bukan dingerteni. Lha dingerteni kabeh ngerti Allah dunyoku mobilku lho gumeh Gusti Allah. Tapi atine sing dideleng mobil, sing dideleng pekerjaan. Ya ini yang membuat hijab. Bukan itu rasa yang dipakai. Ini kalau semua hamba-hamba yang hatinya tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai hambaku, jiwa-jiwa yang suci. Artinya jiwa yang suci itu jiwa itu pandangannya nang Gusti Allah tok. Walaupun orang itu bergelimang dengan ilmu, tapi hatinya gak kepencut blas karo ilmu. Hatinya kepencut ambek Allah sing duwe ilmu. Alimun bi ilmillah. Wis ngono apa belum kita ini hadir-hadir? Sing ahli dunia sawai maju, ya lakukan, kerjakan sawamu, tapi hatimu tinggalkan semua itu. Karena kita kan pulang kembali pada Allah, ya harus kita siapkan. Dunia pasti kita tinggal gitu loh. Hatinya ketika melihat dunia, hatinya semakin khusyuk karena menyadari bahwa ini tanggung jawab. Kalau kita kan enggak toh, delok dunia tanpa bangga kayak dunia adalah Tuhannya, seperti dunia yang menghidupinya. Padahal semua itu fata morgana. Itu dipanggil kali Gusti Allah. Wahai jiwa yang tenang, walaupun kamu diuji dengan kebaikan, kamu tetap tenang, tidak berpengaruh denganku, karena kau pandanganmu hanya aku. Wahai jiwa yang tenang, walaupun kau diuji dalam posisimu, posisi yang kurang baik, kamu pun tenang, tidak berubah hatimu, pandanganmu kepadaku. Wahai nafsu yang tenang, yaitu jiwa-jiwa ketika diuji pangkat, diuji, dihormati, dia tidak terpengaruh dengan pangkat dan penghormatan itu. Dia hanya pandangannya kepada Allah. Andaikan dicabut pangkat pun, itu miliknya Allah. Andaikan ditambahi, itu miliknya Allah. Bahkan diriku pun miliknya. Tenang. Terus gimana hadirin? Kalau orang itu sudah memiliki ketenangan itu, hati itu dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki. Dipanggil, silakan kembali kepada Tuhanmu. Silakan pandanganmu kepadaku, kata Allah. Silakan kamu dihormati orang, tapi pandanganmu, banggamu bukan karena dihormati, banggamu karena engkau memandang aku. Berat gitu. Ketika kamu dipandang orang lain hebat, semua datang kepadamu, banggamu, sukamu kepada aku, bukan karena pandangan orang lain itu. Jangan terpengaruh dengan pujian, jangan terpengaruh dengan penghormatan, jangan terpengaruh dengan dunia yang melimpah. Semuanya itu adalah tipuan. Ingat, Allah kullu syai'in ma khalaqallaha batil. Ingat, segala sesuatu, pokok-pokok bukan Gusti Allah, palsu itu hadirin-hadirin. Ayo dipasang di jero ati. Di jero ati kita kan banyak selain Tuhan dong, nggih. Di hati kita kan banyak bangga, banyak aku, banyak saya. Itu ingat, makhluk batil, sepi dari Allah. Artinya selain Gusti Allah batil. Jangan kita mong kebatilan itu. Jangan kau hidupkan kebatilan di hati kita. Dalam wakidiat yang terakhir, waqul ja'al haqqu wazahakul batil. Wazahakul batil. Ingatlah, katakan bahwa kebenaran telah datang. Artinya ilmu lillah bila harus masuk ke dalam dada kita. Wazahakul batil. Saat bila melebunang jeruni hati, hanya Allah titik, semua akan rusak. Innal batila kana zahuko, semua selain Allah, semua yang rusak itu pasti akan rusak. Itu makna maknawi dalam waqul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuko. Padahal lek mujadah diwaca ping pira, tapi kok isih akeh ya barang batil ning jero ati. Ini hadirin. Irji'i ila rabbiki. Kalau begitu silakan kamu kembali kepada Tuhanmu. Pandanganmu kepadaku pertahankan sampai mati. Rodiatan mardiyah, sehingga kamu puas. Puas, mardiyah, dan Allah meridhoi kamu semuanya. Silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho. Rodiatan, kamu ridho. Mengapa kok kamu ridho? Sebab yang kau terima, baik itu enak ataupun gak enak, sesungguhnya itu adalah ujian. Maka diuji apapun oleh Allah, kamu harus ridho. Kalau kamu sudah bisa ridho kepadaku, krono saking bersini hati, ngerti sing limpa dirimu itu adalah bukan apa-apa, maka kamu akan mendapat ridhoku, rodiatan mardiyah. Kalau aku sudah ridho, hatimu madep, ora usah golek ganjaran, fadkhuli fi ibadi. Allah sendiri mengatakan, dan silakan memasuki kamu golongan hamba-hambaku, orang-orang yang kucintai, orang-orang yang hatinya bersih, wadkhuli jannati, dan kamu kupersilakan masuk ke dalam surgaku. Gak usah diuber, jadikan hati kita yang tenang, hati yang tidak ada hijab, gak usah uber-uber ganjaran, karena dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 ini adalah konsep untuk surga secara murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula njenengan ibadah ngubur swarga, itu pun hijab. Lho kok ngoten? Ya oleh ngubur swarga, tapi oleh ngubur swarga lilah dudu karena swarga ni. Lah hijabna wong njenengan diperintah kali Gusti Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak merintah kamu wahai kekasihku. Aku tidak merintah kamu wahai manusia, ketika kau haji, ketika kau sholat, ketika kau ibadah apapun, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan hanya ngawulo, mengabdi kepada Allah, mukhlishina dengan suci, bersih, tidak ada aling-aling. Itulah hadirin. Kita gimana ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pendengar radio yang budiman. Maka kita jangan sampai hanya lahiriah saja. Batin kita ini lebih penting, karena yang pulang itu roh kita. Nah, kita sendiri yang diapi kan bungkus sedok dan ini. Jero ini kan belum ini. Ini hijab ini. Harus kita bongkar secepatnya rahasia-rahasia rohani ini. Hadirin yang saya hormati. Ya itu tadi, jadi hati-hati. Ini harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Ibarat kita ini diberi oleh Allah underdeal, misalkan mata ya. Mata gunakan sesuai untuk kegunaan mata, yaitu melihat. Kita diberi telinga, ya gunakan telingamu untuk mendengarkan. Itu betul. Itu. Kita diberi kaki, ya gunakan untuk berjalan. Jadi benda atau barang atau soal yang tidak semestinya, itu otomatis tidak normal. Wong ono meripat kok gak digawe ndeleng. Kok ada tangan tidak buat untuk bekerja, itu namanya tidak normal. Kalau tidak semestinya, ya itu tadi, berarti dolim. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dolim ini. Ini kita harus begitu. Lah diri kita, hati kita, ya harus sesuai. Kalau kaki harus untuk berjalan. Tidak ada yang lebih tepat daripada untuk berjalan. Pokok kaki juga kanggo melaku. Melipat juga kanggo melihat. Tidak ada yang lebih tepat daripada itu. Lah hati, hadirin hadirat. Hati, hati yang saya maksud tadi. Hati itu gunanya yang paling penting itu, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya mengabdi kepada Allah. Itu hati, hadirin hadirat. Jadi kalau no hati kok gak kayak nyembah, itu adalah keliru, dolim itu hadirin-hadirin. Apa mana hati gak kanggo madep, hati kanggo ngerasani, hati diiseni iri hati, hati diiseni takabur, hati diisi ujub bangga, ini lebih berat, lebih sesat lagi. Mestinya hati itu diisi pengetrapan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia ku ciptakan, melainkan untuk menyembah kepadaku. Hati yang madep ini hadirin. Selama ini hati kita gimana hadirin-hadirat? Hati kita untuk madep apa tidak ini hadirin-hadirat? Apa hati kita untuk benci temannya hadirin-hadirat? Apa hati kita isi dengan perasaan aku lebih baik, lebih bagus, lebih alim? Awas hati yang demikian ini hancur besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita untuk apa? Hati itu untuk menghadap kepada Allah. Untuk ridho, untuk sabar, untuk syukur, untuk cinta dan makrifat kepadanya. Itu yang paling tepat. Maka hati harus dibersihkan dari aling-aling itu. Bersihkan hati dari hijab itu. Karena khusus hati hanya kepada Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah itu maha meliputi, hadirin. Allah maha mengetahui. Dan banyak sekali, terus-terus. Jadi jelas tidak ada istilah hijab aling-aling yang dapat mengaling-alingi Hanya Allah meliputi, Allah mengetahui. Tapi hamba yang terhijab, yang dimaksud yaitu tadi, terhijab oleh nafsunya sendiri, terhijab dengan perasaannya sendiri, merasa mampu, merasa apa-apa, iki sing ngaling-ngalingi. Akhirnya ia mengerjakan serba takut, serba khawatir, serba ini. Padahal semuanya itu, yaitu tadi, sudah karepe Gusti Allah. Tapi nafsu membuat aling-aling. Kok ini rugi? Nanti begini. Sudahlah lakukan. Lahir, tempatkan lahir. Tapi hati harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kita nanti akan tahu, ngerti dengan sesungguhnya itu lewis mati hadirin. Bareng mati dulu, tiba ya hatiku kosong. Tapi dulu saya kan ahli sholat. Iya, tapi hatiku minggu. Iku perlu besok. Apa nunggu ngenteni mati hadirin? Apa jenengan nunggu ngenteni Israel? Apa sekarang harus tahu lebih dulu? Terserah mau ngaji atau tidak. Saya hanya berusaha derek mawon. Saya pun juga tidak mampu. Jenengan tahu keadaan saya. Tapi siapa tahu ngaji di sini manfaat hadirin hadirin. Ingat sudah saya katakan tadi, seorang kekasih Allah lebih senang dengan air mata yang berlinangan. Seorang kekasih Allah lebih senang apabila namanya tidak disebut di atas. Tapi kita inginnya supaya disebut-sebut, dimuliakan orang, ditinggikan kedudukan kita. Seorang kekasih Allah tidak ingin pernah sedetik pun merasa ingin dihormati. Seorang kekasih Tuhan tidak pernah ingin dirinya dijunjung di hadapan orang lain. Itu wali hadirin-hadirin. Tapi kalau kita kan cari-cari ya apa caranya dijunjung orang. Ini saya hadirin-hadirin. Seorang walinya Allah, orang dicintai Allah, tidak ada keinginan sedikit pun ingin dihormati orang lain. Dia hanya pasrah kepadanya. Ketika Allah menghendaki dihormati, ia terima dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerendahan. Dia tidak menolak bila dia dimuliakan, tapi dia tidak pernah ingin untuk dimuliakan. Kalau saya kan tidak, dong hadirin-hadirin. Inginnya jaluk dipuji, inginnya jaluk dimuliakan. Inginnya supaya dipuji, dihormati. Maaf hadirin hadirat, jauhi sifat-sifat seperti itu. Air mata adalah ciri khas seorang kekasih. Seorang nabi tiap malam berlinangan air mata. Karena dia merasa hina, merasa dolim, merasa kurang di hadapannya, di hadapan Allah. Seorang kekasih Allah pernah didawuhkan. Dia tidak pernah tiap hari lepas dari air mata. Bahkan ketika seorang kekasih Tuhan itu diriwayatkan. Ketika berjalan melihat anjing-anjing yang ada di pekarangan. Dengan menjalarkan air liurnya lidahnya. Dia malah bertafakur. Mungkin lebih baik anjing ini daripada saya. Karena saking rumongso inone ono ngersani Gusti Allah. Karena saking merasa rendahnya di hadapan Allah. Semua yang ada dijadikan alat untuk tafakur. Nah kita gimana ma'asirul kadirin hadirat? Malah kita mencari perasaan baik terus. Padahal kita akan mati. Padahal kita akan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal besok akan dimintai pertanggungan jawab. Sudahlah hadirin wal hadirat. Mari kita tobat, kita kapok. Tinggalkan apa yang Anda miliki. Karena itu hakikatnya bukan milik kita. Tinggalkan perasaan yang ada di hati kita. Karena hakikatnya perasaan yang ada di hati kita ini bukan milik kita. Mari dengan sungguh-sungguh. Apa salahnya kalau kita menangis di siang hari ini? Apa salahnya kalau kita merasa rendah di siang hari ini, hadir-hadir? Karena akan ditunggu oleh Allah. Allah menunggu tangisan hamba-hambanya di mana saat hamba sedang tersenyum dan tertawa, Allah menunggu di manakah hamba-hambaku yang ingin mendekat kepadaku. Ditunggu dengan sabar. Ketika engkau berjalan datang kepadaku, aku akan menjemput engkau dengan berlari. Dalam hadis Qudsi. Monggo hadirin, bersama-sama kita nyuwun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita ini hina. Kita sadari bahwa kita ini penuh dosa, hadirin hadirat. Lebih-lebih ya diri kita masing-masing, hadirin. Terutama saya, hadirin. Ya saya minta maaf. Jenengan kok gak tepak kiai sing tenanan, dudu kiai kok diji. Andaikan saya ulama-ulama besar, tentu banyak yang ngaji di sini. Dan jenengan tidak nyepelekan saya, hadirin. Tapi saya ya orang biasa, gak pernah ngaji. Sudahlah, memang nasib saya seperti itu, hadirin. Saya tetap berusaha nyunduk arus tunjuk dengan apapun kita akan ngaji sampai napas kami yang terakhir, ya hadirin. Tolong terutama yang dekat-dekat, tolong hati yang bersih, tidak ada hati burik, tidak hati hati kejentok. Kalau kejentok temannya ya sudah dimaklumilah, memang kita penuh dosa, kita penuh salah. Baiklah hadirin, saya tahu jenengan di sini banyak yang kekurangan, banyak yang miskin, banyak yang sangat kurang dibandingkan yang lain. Tapi marilah kita latih hati kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang kekasih lebih senang kefikiran, lebih senang kepapaan, lebih senang kerendahan. Jadikan alat untuk merendah. Ketika sholat, merendahlah di hadapannya. Ketika mujahadah, rendahkan di hadapannya. Monggo nggih kita latih nggih. Ketika mangke mujahadah, langsung hati ini direndah no di hadapan Gusti Allah, hadirin hadirat. Karo matur Gusti, sedaya niki apik kantun kula sing dereng apik, ngaten nggih. Hati kita rasakan, saya yang paling penuh dosa, saya penuh dolim, diaturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan surga kau gelar, mungkin saya yang paling akhir atau tidak pernah masuk surga sama sekali, dirasakan gitu hadirin. Mari dengan sungguh-sungguh kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ibu bapak kita yang sudah meninggalkan dunia yang fana, keluarga kita, anak-anak kita, semoga Allah memberikan hidayah, hidayah kepada kita semuanya dan teman-teman kita. Mari hadirin yang tidak hafal gendere akan ya sayyidi, ya Rasulullah, ya sayyidi, ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa khabibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikona fi lujjati bahril wahdah hatta lana rawa lana sema'a wa lana jidah walanukhisa walanatakharaka walanaskuna illa biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin, apa resiko kalau kita minggu terus? Apa resiko kalau kita ini tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah? Dalam surat Thoha diaturakan, waman a'rodo an zikri, dan barang siapa yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan dari Gusti Allah, dilingno kali Gusti Allah kita minggu, hati kita tidak mampu. Fa innalahu ma'isyatan dongkau wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka orang itu diberi penghidupan yang sempit, ma'asirul hadirin. Bukan hanya penghidupan yang sempit, wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat dikumpulkan golongan orang-orang yang matanya buta. Bareng wis mripati buta baru ngomong kula matur golongane wong-wong sing dikumpulno. Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira, Gusti, mengapa saya dikumpulkan di akhirat dalam posisi buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu di dunia melek. Di dunia saya meripatku indah, tapi mengapa saya dikumpulkan di maksar dalam keadaan mataku copot di Gusti, sehingga mata saya keluar molor-molor dengan darah. Waqad kuntu basira, padahal saya dulu melek. Ini hadirin, wonten surat Thoha ayat 124 dan 125. Tidak usah ngenteni ono akhirat, ono dunia ketok besok molor-molor meripat kulo dicopoti kali Gusti Allah. Kulo ono minggu terus ya di rumang sate terus itu hadirin hadirin. Bangga karo liyane Gusti Allah, gak njagakno Gusti Allah, besok dicopot meripat kulo ono di akhirat. Alangkah di alam maksar kulo jenengan wis kaya ngono sekarat sengsarane, tapi mata kita ini buta hadirin hadirin. Sambat sopo kulo jenengan. Hanya Rasulullah yang mampu mensyafaati. Monggo sowan di hadapan Rasulullah. Tapi lek sowan sendiri toto kromo manggil-manggil Kanjeng Nabi dihindari. Manggil-manggil Kanjeng Nabi disingkur, ini bagaimana umat apa kami ini hadirin? Monggo hadirin ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaikan hurul khalqi hadial anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuhabata wa rubbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syaksun alika ya syafi al-khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuhabata wa rubbini walaisa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson alika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni fa qadolam tuha bata wa rubbini walaisa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson alika. Mari kita panggil Rasulullah nida hadirin hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Mari matur, saya buta ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang mampu diberi kemampuan untuk menolong hadirin. Wonten alam maksa namung Rasulullah sing mampu hadirin hadirin memberi syafaat yang demikian. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghafu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghafu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghafu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu. Jangan salahkan saya kalau saya menangis. Karena saya orang penuh dosa, tidak. Jangan kecam kami kalau kami menangis. Karena kami adalah orang yang paling zalim seperti halnya jenengan. Marilah diperhatikan Dawud-Dawud tadi, dipraktekkan di rumah, mujadahnya dibaca. Dan jangan ada hati yang purik, hati yang merasa itu, perjuangan jauh dari perasaan itu, harus sampai titik darah penghabisan. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa min ghasadat zaman anadruh wal barakah wal karamah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.